kita kembali kepada macam titik. Dia kata dulu, wujud artinya ada, yakni ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Wajib atas kita mengakui, kata Allah, zat hak nama Allah tu lah, yang panggil Tuhan, yang ada, wajib adanya. Mustahil itu lawannya, iaitu adan, arti tiadanya. Sebab apa boleh kata ada Allah tu wajib, lawan dia yakni mustahil, tak ada dia tu mustahil. Kerana, kerana jikalau tiada ada zatnya zat Allah, yakni mudah-mudah kata kalau tidak ada Tuhan, nascaya tiada ada alam ini. Sahabat tadi kan, dia tak ada dia, nascaya tak boleh ada alam ini. Dia bila tak boleh ada alam ini, mana alam tak ada, tak ada dan tak ada. Dia paling kata, dia paling kata itu nyata, kata mustahil tak ada alam ini dengan mustahadah. Maka kata tak ada alam ini tu nyata mustahilnya dengan mustahadah. Mana kita tak ada sendiri kita contoh ni tak alam. Kami kata kalau tidak ada Tuhan, tidak ada zat Allah yang menjadikan, nascaya tak boleh ada alam ini. Tak ada dalam kita tu. Tu siapa tu dia paling mudah ada terang kalau gitu. Nyata kata terpelus tu tak ada dalam kita ada. Kalau gitu kita ada, kita ni alam. Dah gitu tak maka. Ini paling masa tak periyah. Maka ini alam. Dari sekira-kira adanya ada alam. Pilih kepada ada alam yang sifat dengan adanya. Ada mana? Ada yang lahir. Yang ni buat payah kita. Kalau tak tengok waktu tu nampak orang tak. Maka ini alam. Adanya kemudian daripada daripada ketiadaannya. Itu dalil arti penunjuk atas ada zat. Kalau tak tengok ke sarah tu nampak orang tak tu. Ini juga mari adanya ada alam yang lahir. Itu pun dah ada penunjuk main situ. Apa ada yang lahir? Asal arti yang berhubung. Yakni ada yang sama dia pada tak ada. Itu ada yang lahir. Itu ada yang lahir dia panggil. Kita-kita ni lah. Lala ni kita ni ada. Ada kita ni ada lahir. Ini panggil. Ada yang berhubung. Yakni ada sama dia pada tak ada. Nak tengok, nak tahu kata gitu. Umur kita berapa dah? Kalau dia tanya. Berapa dah umur? Ayah 90 dah. Kalau itu 90, mana ada kita dah 90. Daripada bakal bersikup pada tu lah kita suruh dalam perut lagi. Maka keluar je lah mudah. Tak daripada beranak sampai ke hari ni tu kita ada 90 tahun dah kita ada. Ada kita ni lahir. Sebab apa? Belum pada 90 tu kita sadar. Itu adan sabit kat orang dia. Tak ada dulu. Sama dia lah ni ada. Nak ada ni tanya ada lahir. Dia tanya ada yang lahir. Ada kita ni ada yang lahir, ada yang kemudian daripada tak ada. Yang berhubung misalnya. Yang berhubung yang kemudian. Tak berhubung balik belakang, dia panggil lahir. Sebab taklah lah kata kalau orang gila dulu juga, orang duduk beratung berderet, duduk belakang, duduk beratung dengan dia, panggil orang lahir lah namanya. Maka tu ada yang lahir, mana ada yang berhubung. Kemudian daripada ketiadaannya, ketiadaan alam. Ada kemudian daripada tak ada. Tak ada nya yang sabit. Tak ada hak belum ada. Itu sebab kita kata, umur berapa dah? Umur 90 dah. Kalau gitu, 70 tahun dulu, itu tak ada. Tak ada, tak ada sabit. Itu tak ada yang sabit. Kalau orang yang umur baru 40 lebih-lebih. Umur dah wajak cerita, apa yang ada ni, dua rakyat hati, tapi ada pun. Kalau kata, dia mengatakan 50 lebih dah bawa. Tak ada lagi. Tak ada, tak ada lah sabit dia. Macam itu dah. Itu tak ada yang sabit. Itu maksud kita ni kata. Kalau dia nampak kata dia buat rupa, ya. Dia nak ajar terlebih. Dia nak ajar cerdas. Itu dia. Dia bila payah, dia tahulah. Oh, dia tanya, tekan, takkan. Dia kata, dia lari batas betul. Ini tak hayak lagi. Batas betul serik ni juga 200. Dia tak hayak lagi. Kalau masuk batas rekod, kalau mana? Dia tanya dia. Baik itu kan? Lepas ada buat sedap dengan batas dia. Ada kena mata, orang lain kau patubai belakang. Patubai tak apa, temu dalam payah dia. Itu ya. Kalau dia biasa jalan gogak-gogak, apa kata dia dengan dulu? Gogak-gogak, kalau pautah. Lain ni boleh spek-spek dia. Ini gogak, tak soal lagi, rasa kata dia uli. Awal. Ha, itu dia. Nah, hanya nak ayat kata dia ajar itu hanya bila payah tu kita mengisi kita kira, oh napa, hak mudah. Ha, ni je lah cari. Awal. Nah, maksudnya alam, dari setiap adanya ada alam yang lahir, ada hak yang berhubung yang tak ada, yang ada kemudian. Daripada ketiadaannya alam yang sabit, tak ada hak ini, belum ada. Demikianlah, ha, ayat lagi. Demikianlah seperti ketiadaannya juga, adanya adam alam yang lahir bagi ada. Tuan Allah dah. Hak ini sengaja letak di tuk kita, hak mati. Tak. So, adam lahir ada. Jadi atas kita ni tak semua lagi adam lahir ni. Tuk-tuk kita sudah kita hak mati tu, adam lahir dah sekarang. Nah, dia mahu apa orang? Dia dua-dua beranak. Ha? Mak-mak kok dia mahu, mak tak ada lama. Dia tak ada, tu tak ada lahir pula dah. Tak ada tu tak ada lahir. Kerana tak ada, dia terdiri pada ada. Pelang tu. Tak ada tak? Itu dia. Pelang tu. Tuk kita, dulu ni tak ada sepuluh kita juga. Tuk kita tu dulunya tak ada sepuluh kita juga. Kalau kita tak ada kok dulu sekali ni, tanya Adam sahabat. Lepas tu mak dia beranak lah ke dia. Kan dia ada. Ada tu ada lahir. Ada. Beranak ke kita ni. Ada alam. Pilih kepada ada. Alam yang sifat dengan ada ni. Ada mana? Ada yang lahir. Yang buat payah gitu. Nah. Kalau tak tengok tu tu nampak oleh dah. Maka ini alam. Adanya kemudian daripada ketiadaannya. Itu dalil arti penunjuk atas ada zat. Tak nak tengok ke arah tu. Nampak oleh dah tu. Tanya juga mari. Adanya ada alam yang lahir. Itu pun dah. Dah penunjuk main situ. Apa adam yang lahir? Asal arti yang berhubung. Yakni ada yang kemudian pada tak ada. Itu adam lahir. Itu ada yang lahir. Kita tanya. Kita ni lah, lelah ni kita ni ada. Ada kita ni ada lahir ni kan ni. Ada yang berhubung, maknanya ada sama dia pada tak ada. Kata ni, nak tahu kata gitu, omong kita berapa dah? Kalau dia tanya, berapa dia omong? Air 90 dah. Kalau itu 90, mana ada kita dah 90. Daripada bakal bersikip pada tu lah kita keluar dalam perut lagi. Bagi keluar dia bilang dah. Tak daripada beranak sampai ke hari ni tu, kita ada 90 tahun dah kita ada. Ada kita ni lahir. Sebab apa? Belum pada 90 tu kita sadar. Ha tu adam sabit pada orang dia. Tak ada ini. Sama dia belum yang dia nak ada. Dia tanya ada lahir. Dia tanya ada yang lahir. Ada kita ni ada yang lahir. Ada yang sama dia daripada tak ada. Yang berhubung misalnya. Yang berhubung yang sama dia. Tak berhubung dari belakang dia panggil lahir. Sepatutlah lah dapat kalau orang dulu juga, tak orang duduk beratung, berdek, lelaki, duduk beratung dengan dia, tanya orang lahir lah mana-mana. Maka tu ada yang lahir, mana ada yang berhubung. Kemudian daripada ketiadaannya, ketiadaan alam, ada sama daripada tak ada. Tak ada nya yang sabit. Nah, tak ada yang belum ada. Itu supaya kita kata, umur berapa orang? Umur 90 dah. Kalau gitu, 70 tahun dulu, itu tak ada. Tak ada sabit. Itu tak ada yang sabit ya. Nah, kalau ayat kau mau baru 40 lebih. Mana ada ayat cerita apa ada ni dua ayat hadis tapi ada tu. Kalau kau tahu ni, dia kata 50 lebih dah apa. Tak ada lah. Tak ada lah sabit dia lagi. Macam tu dah. Itu tak ada yang sabit. Itu maksud kita ni kata. Kalau dia nampak kata yang buat ni payah. Tak, dia nak ajar tu lebih. Dia nak ajar cerdak. Itu dia. Ya bila payah dia boleh tahulah. Oh ya tangan tu cang tak cang. Dia tak ada lari batas pun tak tahayak lagi. Batas betul strip ni juga 200. Itu tahayak lagi. Kalau masuk batas lekok kalau mana. Tak ada tanya dia. Tak ada kan? Rasa ada buat sedap dengan batas dia. Ada tu rumah tau. Kalau ada lupa tubal belakor. Lepas tubal tak apa. Temu dalam payah ya. Itu dia. Kalau ada segala gogak. Apa kata dia ni dulu? Gogak. Kalau kau tak. Yang ni pula cek dia yang dia. Tak rasa lagi rasa kata dia uli. Ada dia. Hanyalah nak ayat kata dia ajar itu hanya. Bila payah tu kita mengisir kita kira. Oh nampak hak mudah. Memang dia lah cari. Nah, masa ini alam. Dari sisi adanya ada alam yang lahir. Ada hak yang berhubung yang tak ada. Yang ada kemudian. Daripada ketiadaannya alam yang sabit tak ada hak dulu. Belum ada ada. Demikianlah, ayat lagi. Demikianlah seperti ketiadaannya juga, Adamnya Adam alam yang lahir bagi Adam. Atau anak orang dah. Hak ni kena diletak di utuk kita, hak mati dah. Itu Adam lahir ada Adam. Jadi atas kita ni tak kena lagi Adam lahir ni. Tuk-tuk kita sudah kita hak mati tu, Adam lahir dah sekarang. Nah, dia ada apa orang? Dia ada jawab anak. Ha? Mak-mak kok dia nak, mak tak ada lama dah. Dia tak ada tu, tak ada lahir pula dah. Ha? Nah, tak ada tu, tak ada lahir. Kerana tak ada tu, dia kedua pada ada. Halo, lu. Hai dia. Ha, itu dia. Peleng dia. Tuk kita, dulu ni tak ada tu kita juga. Tuk kita tu dulunya tak ada tu kita juga. Kalau kita tak ada kok dulu sekali ni, tanya Adam sekali. Lepas tu mak dia beranak lah ke dia. Nah, dia ada. Ada tu ada lahir. Ada, beranak ke kita. Ha? Lepas tu lah ni tak ada kalau dia pula dah ni. Ha, tak ada lah ni, tak ada lahir. Rasa nak ayat ni. Haa, bagi ayat yang nampak tu, mudah je lah. Haa, dia. Okay? Lepas tu, ada. Hak beli, hak apa nama ni, tak ada. Hak dulu pada ada. Tak ada ni, tak ada. Sama dia pada tu, ada. Ada je lahir. Sama dia pada ada, tak ada pula. Haa, tu Adam yang lahir. Kalau kita masih ada ni, tak panggil Adam lahir lagi lah. Baik juga? Itu dia. Klik pada mata kita. Alam ini, dari setiap kali ada, kali tak ada, kali ada, kali tak ada, itulah dalil. Itulah dalil. Apa dalil? Artinya penunjuk. Itulah penunjuk yang menunjukkan atas tentu ada zat. Tentu ada zat yang menjadi asal dia, asal ini Allah. Itu dia. Tentu itulah dalil. Yang menunjuk atas ada zat yang jadi kan dia atau ini Allah. Siapa dia zat yang jadi? Iaitu zat yang jadi itulah Allah Ta'ala. Namanya Allah. Namanya Allah. Itu dia nak. Maka nak tahu nama aku sabit dengan wayak lah. Bukan dengan isi. Masalah isi itu bukan niat betul kata mesti ada tu. Nah, situ ya. Kita tak terima tak ada tu. Mesti kena ada tu. Nah, situ hak isi. Ada pun dua tu. Nama pun hak tu terhati tak akan dengar. Daripada sarang rakyat lah. Alhamdulillah. Puji-puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Dia yang jadi semua alam. Itu dia banyak dengan nama. Saya banyak dengan nama. Itu dia nah. Ayat itulah kenapa? Zat hak namanya Allah Ta'ala. Namanya Allah. Hak namanya ni tak ada makhluk namanya. Hanya hikayat seorang perempuan dapat anak jatah dia letak nama Allah. Hebat letak nama Allah anak dia. Pada letak Abdullah tak letak nama Allah. Jatah di Kelakar. Kelakar. Ayat kita panggil apa? Halita. Panah Halita mati. Ini kamu nak ambil nama Allah Ta'ala, nak letak nama anak dia. Itu dia. Tak ada makhluk nama Allah, tak ada. Kalau hak pelak-pelak, ada orang-orang kuris dulu, dia pilih nama Allah, tak berani. Tak nama Allah. Allata. Allata. Itu dia nak. Wallata. Bila dia berpukul, wallat, demi lata. Dia pilih nama Allah, dia tak nama keberala dia, lata. Lata. Tak ada Allah tak, tak berani tak. Tak Allah pun. Lata. Demi sanya-sanya. Itu ya. Dalam nak ayat tu tak ada namun ni. Namun tak ada kita yang kata Allah ini lafzul jalalah. Khas. Bermakna. Pada makna. Makna. Walafzal. Lafa khas bagi zat. Tuan ia Allah je namun ni. Yang lain tak ada. Jadi mana pun khas bagi Allah. Lafzul jalalah. Ya bagi. Allah. Sahabat kita baca dengan bentuk takhim. Baca dengan bentuk takhim. Bila dulu seolah dari depan atau bagi atas. Allah. Allah. Itu saya Allah. Saya bintang Allah. Itu jadi apa itu? Walau kata hilir tu boleh sebut nama Allah. Kita buat hilir tu bintang Allah. Itu bintang itu. Ada Allah. Itu bintang itu. Kena belajar dia kata Allah. Dan iyalah Allah Ta'ala tu lah. Juga dalil atas istihalah lawannya ismi. Dan iyalah alam ini juga dalil atas istihalah lawannya. Lawan ada. Istihalah lawannya. Lawan ada. Lawan tu kenapa tak ada? Alam ini juga. Ya tak ada mana. Dan ia alam ini juga. Dalil yang menunjuk atas istihalah lawannya. Lawan ada. Lawan tu kenapa apa? Kenapa tak ada? Tak istihalah tu kenapa tak ada? Allah. Hati-hati. Nah, dia tidak di azan ini hanya semesti. Sebab tak yang maha yang kau rindu hati. Ini payahlah kita nak mengatakan pedaya tu. Mesti satu dia. Dan ia alam ini. Tanya alam tu dalil kata tu ada. Alam ni juga jadi dalil atas tak tak ada. Kalau kita halung dengan hak maksud tak, alam ni juga dalil atas tak tak ada. Ataupun untuk saya jadi bentak nak kali, kita ketika. Dalil menulis atas bukan tak ada. Tak apa ya. Untuk saya bentak nak kali. Ada tu ha, kodim. Tak tak ada, kodim. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak apa yang itu peling juga, peling, ya kita tak ada, tak ada, saya nak jalan dalam, ya kita tak ada, tak ada, tak ada, tak ada lagi, apa so, Tuhan jihak, tak ada lagi, dia kalau itu tak ada lagi. Oh, tak ada, tak ada, kalau, bila dia mengajar dalam usir, mau gerang, gerang, gerang, itu saya tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tapi kita pun tu juga, juga, mau juga selagi buku antara, Tuhan jadi tak jadi, ya kalau masa itu. Tapi kalau tak begitu kuat mana? Ya kan kata sebahak dalam putih tato ya. Pegang kamu kena. Pegang kamu kena. Pegang sebahak dalam indara. Ke mana dalam kata pegang kamu kena? Dan yang dia kata mustahil kodin. Kalau dia tak ada Tuhan itu sendiri. Ho! Dia kata. Apa dia kata itu? Apa? Tak ada Tuhan itu tak sekali. Itu dia. Tak ada Tuhan itu tak sekali. Lemah Tuhan itu tak ada sekali Tuhan. Itu dia. Tak kalau itu. Kita sendiri betul lemah. Sendiri kita tak ada lemah. Ha itu, satu kata bukan mustahil itu istilah dok tu mustahil dah kan status dua tu ajak tulis gitu ya. Pegang sama kena. Dia tak ada panel lewat lama nak pegang sama kena. Pegang sama-sama pegang. Tu ha ado, tu ha trio, tu ha kuasa. Tak ada Tuhan. Ha tak terima. Ha lemah Tuhan, tak terima. Apa tu? Lemah. Hak tak ada Tuhan tu. Hak tu tu kau dengar. Betul nak, betul nak betul tak ada lemah tu kau dengar, betul betul lemah tu kau dengar. Ya apa kata gitu juga, tapi bila dicecek kata mustahil kau dengar. Hak ni kata jangan, kata gitu. Kalau kata juga kena tegur ibarat tu. Mustahil kau dengar, yang istihalatul mustahil tu kau dengar. Kena tegur gitu baru tak apa. Sebab dia tanya kita, mana ada rumah? Tahu lah, nuraknya tak tahu lah, tegur lah tak ke mana. Sebab kita tahu, kalau tahu ayat selalu lah. Mana ada rumah? Ada lah, sebab dia tahu. Mama ada nama, tahu lah. Tahu lah iya. Kalau kita ada nama, kita tahu, kenapa tak ada atau tak ada. Tapi ada tahu lah. Walaupun kata tahu, nuraknya tak tahu. Nah, tegur tak ke mana. Tanya pesetu lah. Kalau bunyi dalam ibarat kita, wajib 20, mustahil 20. Ha, itu sahih, kau kata 20, masa tiba, kalau kau dah, dah, istihara tu mustahil 20. Nah, pergi gitu, dari waktu zuhir-zuhir itu silap, kan? Silap dalam ibarat, walaupun dia kenyum. Gitu. Sahir. Ha, kalau itu kata. Ha, masa itu tak ada lagi, aku kubi hak, aku kata tak ada lagi. Dengan saya kau tengok baru, antara, gitu. Itu, itu. Baiklah, dia tak lagi lah berubah masa ni dia begitulah. Hilal waktu dia mari hak ni sebab kata hilal yang tersebut, nak tak hilal yang tersebut, nak pilih pula hak lah. Ha, hilal yang tersebut tapi pilih pula hak lain, hebat lagi pada hak hilal. Kata pilih hilal berjati, dia boleh kata. Habis itu, ha, dan dia ini alam juga, ha, dalil yang menulis atas istihalah lawan nyo, lawan adok. Lawan tu kenapa tak ada, istihalah tu kenapa tak. Sebab apa boleh kata alam ini juga dalil bagi istihalah lawan nak ilah pada kata ia juga dalil. Kerana lazimnya, acah wujud, mana tak mana dah. Kerana lazimnya, ia istihalah. Kerana lazimnya, ia istihalah lawan ada. Istihalah tu dia lazim, acah wujud, wujud dengan bo. Ya kalau kata wujud, saya tak boleh keliru ya Allah. Nah, lazim acah wujud dengan bo. Mayana wujud mesti, penuh. Nah, istihalah tu dok. Kalau itu bila tak tak dok, lazim mereka dengar dok. Itu dok. Tuhan ada wajib. Lazim daripada adanya tak tak dok. Itu dok. Nah, kalau kita ada wajib, tak tak dok wajib. Maka dia lazim dua tu. Hak mustahilnya ada, mustahil dia ni tak dok. Itu mustahil. Ada tu tak tak dok, lazim bagi bagi wajib. Nah, lazim bagi ada. Bila ada tu, anda yang terdalih bagi ada, alam juga dalih lagi. Tak tak tak, anda tak tak tak, lazim bagi ada. Nah, habis itu. Habis itu, habis. Nah, inilah bakurah ada masalah kata, payah ni, dek. Nah. Kerana lazim, ni apa yang beri? Mungkin dia mohon dengan dia di sekitar ni tak ber. Nah, tak ber. Ni nama-nama itu, ya. Nah, dia mohon dengan mungkin dia mohon dengan orang tua, duduk Mekah lama, mungkin dia ngaji dengan dia sendiri. Nah, boleh dengar, ingat lagi upah dia tu bang kali. Nah, kita tak ber. Nah. Kalau kalau maknanya ada nak dia sendiri juga belum belum bisa faham belum mana dia tengok dia sendiri deh. Inilah maknanya kemahiran ilmu dia tengok lah tu. Kita usul saja tapi latah dia usul. Kalau hak ada segala-gala. Lurahnya tu nak jadi mana. Lurahnya kaedah nak utarahnya. Itu dia. ada kerana lazim istihalah lawan tu akan wujud ada, tak ada. Akan mesti ada. Ada pun keadaan yang menjadikan alam, zat yang menjadikan alam tu satu dua, pengertian satu tu, hak tu masalah tasnya bagi kita daripada dalil wahdaniyah. Itu masalah Tuhan ada ekstra kau berapa hak tu kena jemaah di wahdaniyah. Tak dikini sebab anak umat usbak kata Tuhan ada. Tu ya. So, asal tu kena jemaah di wahdaniyah. Apa dia? Jadi ada pun keadaan yang jadi ke alam itu satu dulu, maka latasnya keadaan yang jadi satu itu, itu bagi kita latah daripada dari wahdaniyah yang lagi acara yang sebutnya. Ada pun nama Tuhan hak yang satu yang jadi ke alam itu nama Allah, hak itu maka nyata bagi kita daripada cerita Rasulullah, kita nak pikir nama, pikir tak bisa. Eh Tuhan tak ada nama apa nanti nak pikir? Nanti nak pikir tak, hak itu bukan benar bahasa pikir. Benar bahasa terhati atas dunia, ya kan? Itu dia. Hadis. Nah, selesailah kita daripada pola akidah wudu, sekarang masuk pula dalam akidah yang kedua, keduanya tiba. Wallahu a'lam.